Kalau Anda bisa tunaikannya dengan baik, maka Allah memberikan jaminan dalam Al-Quran. Tadi sejak Nabi Adam diturunkan, hidupnya akan tenang, jauh dari ratapan, jauh dari kegelisahan. Masya Allah. Perhatikan, pemberian Allah yang memberikan ketenangan, kemudahan hidup, kedamaian. Dalam bahasa Arab, semua itu bisa dirangkum dengan kata salam namanya. Dinnya disebut Islam, aturannya disebut dengan silmi, hasilnya disebut dengan salam. Quran Surah 19 ayat ke-15, posisi paling kiri di pertengahan. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Salam. Masya Allah. Satu, artinya tenang. Dua, bisa diartikan selamat. Tiga, bisa diartikan damai, bahagia. Masya Allah. Silakan perhatikan. Jadi orang yang masuk Islam itu, kalau menunaikan keislamannya dengan kafah, pasti hasilnya tenang kehidupannya. Jadi kalau Anda sudah puluhan tahun berislam, dengan cara itu belum menenangkan diri kita, ada yang salah dengan berislamnya. Anda sholat, tapi sholat tidak menghadirkan ketenangan, keliru, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Silakan cek, semua nanti ajaran-ajaran terkait dengan ibadah yang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Zikir, fungsi zikir itu menjadikan hati kita tenang. Quran Surah 13 ayat ke-28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi setiap Anda melakukan zikir, itu dampaknya ke hati tenang. Apa itu zikir? Turunannya silmi, segala ketentuan yang mengingatkan kita dengan Allah. Misal, maaf, sholat disebut dengan zikir. Quran Surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, ingat ya, enggak ada Tuhan selain saya yang harus disembah, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Tunaikan sholat dengan sempurna li dzikri, sebagai zikir kepada-Ku. Jadi sholat itu bagian dari zikir. Kalau ada orang sholat tidak menjadikan dirinya tenang, ada yang salah dalam sholatnya. Makanya ketika kita ingin sholat, Allah turunkan sholat kita. Semuka langit turunkan status Allah sebagai Rabb. Tetap. Makanya iblis ketika diminta sujud kepada Adam, itu yang diinginkan Allah bukan sujudnya, tapi ingin dilihat, ini makhluk taat gak kepada saya ini. Makanya ketika dia gak mau sujud, Quran Surah ke-2 ayat ke-34, posisi paling kiri di pertengahan, ya wa ikun dan iblis apa? Dia gak mau. Istakbar, dia sombong. Kemudian diperdengarkan di lisan ini. Mudah bagi Allah mengatakan, kamu sombong ya? Gak mau sujud. Tapi mungkin lisannya bisa mengelak. Saya gak sombong kok ya Allah. Makanya diperdengarkan langsung di lisannya. Quran Surah ke-7, dari ayat ke-12 sampai ayat ke-13 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Hey, kenapa kamu gak mau sujud ketika saya perintahkan? Kalimatnya ketika saya perintahkan. Kamu sujud itu bukan karena sujudnya saya gak butuh. Cuma saya perintahkan ini, kamu harus taat pada saya. Jadi ketika kita sholat, ya, Allah gak butuh dengan sholat kita. Yang butuh kita, karena dengan sholat itu ada ketenangan yang bisa kita lahirkan dalam hidup. Dan tenang itu sangat penting, Pak. Kadang-kadang materi yang dipegang tanpa menghadirkan ketenangan itu hambar rasanya. Silakan pilih ya. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Dan tidak ada pilihan ketiga, tidak boleh memaksa. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang. Selalu ingin yang ketiga ini kan? Tapi, makanya semua ibadah yang didesain kemudian untuk menjadikan kita beribadah pada Allah, puncaknya diantaranya ketenangan. Baca Quran, Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran Surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Qur'an, itu Anda sedang zikir, ingat Allah. Makanya setiap Anda baca Qur'an, Anda tersambung dengan Allah. Dampaknya apa? Ke hati makin tenang. Makanya disampaikan di Quran Surah 8 itu kan. Zadatul imana. Setiap ditambahkan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, tenang jiwanya. Jadi kalau Anda sedang gelisah, sedang ada masalah, ayo coba ambil wudhu, bawa mushaf, baca Quran. Minimal ketenangan akan hadir. Akan datang. Apalagi datang ke masjid, buka pintu masjid, ambil wudhu dengan baik, baru masuk itu, apalagi di malam hajirin. Saking tenang, kan masjid itu tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Betul, paling menenangkan, silakan cek. Teman-teman yang kerja itu di kantor. gitu gitu. Makin tenang gitu. Mengapa Quran? Empat kali disebutkan di Quran surah 54 Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Kami telah mudahkan Quran untuk diingat, dihafalkan. Kalimat mengingatnya menggunakan zikir. Jadi penghafal Quran itu kalau benar menghafalnya dia sedang zikir. Makanya dampaknya ke hatinya tenang, bawaannya tenang, kata-katanya baik, pandangannya bagus. Jadi kalau ada penghafal Quran tidak menjadikan sifat dan sikapnya berubah menjadi lebih baik, ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ini poinnya. Termasuk ta'lim. Ta'lim itu bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian zikir. Quran surah ketiga 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sama persis, setelah salat kita ta'lim, bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Posisi paling kanan, sebelah atas di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika salat telah tuntas dan tunaikan, silakan berzikir. Dari Nabi banyak tuntunannya. Ada kalimat istighfar, doa mantas salam, dalailah Allah seterusnya, ada bacaan doa, ada ta'lim. Jadi kalau ta'lim kita tidak membuat kita dekat dengan Allah dan tidak menjadikan hati kita lebih tenang, salah ta'limnya. Ada yang keliru. Termasuk Anda, kalau belajar dengan saya misalnya, tidak menjadikan Anda dekat dengan Allah dan tidak menenangkan hati Anda, saya keliru mengajarkan. Tinggalkan saya, ambil pendapat Ustaz lain. Dan saya pamit sekarang juga. Itu poin.